Musik interaktif. Ada Insa. Ada Pak Sukir. Pak Sukir sih. Ya, masih ada Pak Sukir lah. Aku pengen menyanyikan lagu ini. Hah? Buat kamu, cinta untukmu saya. Tapi bohong. Serius aku. Tapi bohong. Rumah nasi. Tapi bohong. Gimana? Ku tahan cinta yang datang untukmu Esa. Ku jaga hati ini untukmu kasih. Biarpun jarak membatasi, takkan mampu mengubah diri. Percaya ku takkan kecewa, karena cinta kita indah. Bertaruh nyawa ku mau hanya untukmu. Lelah jalan menunggu, aku sangat indah. Gak mau. Kan lagi satru. Oh satru ya. Yeah. Yo wes. Yo wes. Musik interaktif. Luar biasa.